setiap aku menyanyi, aku ingin menghiburmu. Di setiap langkahku, di setiap karyaku, hanya ingin buatmu bahagia. Jangan menjauh dariku, aku tak bisa tanpamu. Hidup tidak berarti bila tak ada kamu. Kamu adalah inspirasiku. Kau dengar suaraku, kamu tinggal call me saja. Kau mau bertemu, kamu tinggal cari aku. Apakah kamu cinta? Apakah kamu sayang? Aku mau bersahabat sama kamu. Kau mau jadi aku, kamu tinggal main TikTok. Kau mau tengok aku, kamu tinggal buka YouTube. Apakah kamu cinta? Apakah kamu sayang? Aku mau bersahabat sama kamu. Apakah kamu cinta? Apakah kamu sayang?